Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kita masih dalam pembahasan jenjang atau tahapan-tahapan ditulis dan dikumpulkannya Al-Qur'an. Setelah kita ketahui pada tahapan pertama yaitu di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian tahapan berikutnya di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka tahapan yang ketiga dari tahapan pengumpulan mushaf, lembaran-lembaran Al-Qur'an atau ayat-ayat Al-Qur'an adalah qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala al-marhalatu tsalitsah. Tahapan yang ketiga fi ahdi amiril mu'minin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di zaman amirul mu'minin khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Istanatil khamisah fil 20, di tahun ke-25 Hijriyah dilakukanlah pengumpulan Al-Quran di tahap yang ketiga ini, yaitu di zamannya Khalifah Utsman bin Affan pada tahun ke-25 Hijriyah. Wa sababuhu ikhtilafun nasi fil qira'ah. Sebab dari itu, yakni apa sebabnya, kenapa Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memerintahkan untuk dikumpulkannya Al-Quran? Sebabnya, kata beliau, ikhtilafun nasi fil qira'ah, perselisihan manusia dalam qira'ah, yakni dialek bacaan, dalam cara membaca logat, dalam lahjah yang berbeda, cara bacanya berbeda. Bihasab ikhtilafi as-suhuf allati fi aidi as-sahabah, berbeda cara membacanya, dialek bacaannya itu berbeda sesuai dengan perbedaan mushaf-mushaf yang ada di tangan sahabat, para sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, tetapi tidak hanya dengan satu bahasa Arab saja. Yani tidak sekedar dengan menggunakan bahasa Quraisy dan orang-orang Arab, mereka memiliki logat atau dialek bahasa yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sebagaimana di Indonesia, setiap negara tidak hanya satu bahasanya, tapi ada beberapa bahasa pengungkapan tentang bahasa daerahnya masing-masing. Demikian juga di Arab sana, dari zaman dahulu mereka memiliki lahjah yang berbeda-beda, cara pengucapan yang berbeda-beda. Al-Quran tidak turun dengan satu lahjah saja, tetapi diturunkan dengan 7 lahjah, dengan 7 dialek atau cara bacaan, dengan 7 qira'ah. Bagaimana Nabi SAW mengkhabarkan, "Anna Al-Quran nazzala ala 7 ahruf." Bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan 7 cara pembacaan. Dengan 7 cara pembacaan. Dan ini perselisihan bacaan di sini hanya pada lafadznya. Hanya pada lafadznya. Maka lafadz-lafadz Al-Quran itu turun dengan dialek beberapa macam. Tapi maknanya tidak berubah. Maknanya tidak berubah. Suatu ketika sebagian sahabat membaca surat Al-Furqan, maka sebagian sahabat yang lain mendengar bacaannya dan mengingkari. Bukan yang seperti ini saya dengar dari Rasulullah SAW. Maka mereka pun menghadap dan bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Kemudian si fulan mengadu bahwa fulan baca dengan bacaan yang seperti ini. Maka Rasulullah minta untuk diulang bacaannya. Coba kamu baca surat tersebut. Kemudian Rasulullah minta sahabat yang mengkritik untuk membaca surat yang sama. Maka ini membaca dengan bacaan yang berbeda, dengan qiraah yang berbeda, ini membaca dengan bacaan dialek yang berbeda. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa ia Al-Quran diturunkan dengan apa yang dia baca seperti itu dan seperti apa yang kamu baca juga. Kesimpulannya di sini bahwa tidak dalam satu dialek bacaan saja, tapi ada beberapa dialek cara pembacaan yang berbeda lafadznya, tapi maknanya masih tidak berubah. Tidak ada 7 cara pembacaan, sehingga Rasulullah SAW mengkhabarkan. Kenapa? Tidak hanya dengan satu dialek bacaan, tujuannya adalah untuk memberi keringanan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, memberi kelonggaran, mengangkat kesusahan bagi orang-orang Arab. Maka setelah terjadi kemenangan-kemenangan wafatnya Rasulullah SAW, kemudian terjadi pertempuran dan kemenangan penaklukan wilayah-wilayah beberapa daerah, negara-negara ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka mulai Al-Quran meluas dan mulai terjadi nampak bibit-bibit perselisihan. Ini baca dengan bacaan yang seperti ini, baca dengan bacaan yang seperti ini. Sehingga dikhawatirkan akan terjadi perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Yang satu menyalahkan yang lain dan seterusnya. Demikianlah sebab mengapa di zaman Utsman bin Affan beliau memerintahkan untuk dikumpulkannya Al-Quran dan dicetak dengan satu dialek bacaan. Satu lafaz saja, tidak dengan lafaz-lafaz yang berbeda. Sebabnya ikhtilafun nasi fil qira'ah, sebabnya adalah perpecahan manusia dalam cara bacaan Al-Quran ini bihasab ikhtilafi as-suhuf, disebabkan yakni sesuai perbedaan mushaf, lembaran-lembaran yang ada pada tangan sahabat radhiyallahu anhum. Fakhifatil fitnah, maka dikhawatirkan akan terjadi fitnah. Fa'amara Utsman radhiyallahu anhu, maka Utsman bin Affan memerintahkan an tujma' hadhihi as-suhuf fi mushafin wahid, agar mushaf-mushaf yang ada ini dikumpulkan pada satu mushaf saja, dengan satu lahjah, dengan satu lafaz saja. Li'alla yakhtalifun nas fayatanaza'u fi kitabillahi ta'ala wa yatafarraqu. Tujuannya yaitu supaya tidak berpecah manusia dalam pembacaan Al-Quran, sehingga mereka berselisih dalam kitabullah dan mereka berpecah belah. Fi sahih al-Bukhari rahimahullah, dalam sahih al-Bukhari yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan al-Bukhari, anna Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, ini kisah peristiwa pengumpulan mushaf di zaman Utsman bin Affan. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qadima ala Utsman, beliau datang menghadap kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Min fathi Armenia wa Azerbaijan. Jadi Hudzaifah bin al-Yaman beliau datang menghadap pemimpin khalifah Utsman bin Affan setelah beliau menaklukkan, setelah penaklukan, peristiwa penaklukan Armenia, itu daerah Armenia dan Azerbaijan. Penaklukan yang terjadi pada tahun ke-25 Hijriah, setelah 2 atau 3 tahun masa kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, peristiwa penaklukan Armenia dan Azerbaijan terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah peristiwa itu, Hudzaifah bin al-Yaman menghadap kepada Amirul Mukminin, waqad afza'ahu ikhtilafuhum fil qira'ah. Hudzaifah itu merasa khawatir, afza'ahu yani khawatir. Beliau afza'ahu yani kaget, dan beliau merasa betul-betul khawatir akan terjadi perselisihan dalam bacaan Al-Quran ini. Maka beliau memberi usulan kepada Amirul Mukminin, faqala ya Amirul Mukminin, adrik hadhihi al-ummah, selamatkanlah umat ini, qabla an yakhtalifu fil kitab, sebelum mereka itu berpecah belah dalam Al-Quran. Ikhtilaf al-Yahud wa al-Nasara, sebagaimana berpecah belahnya orang Yahud dan Nasrani. Naam. Al-Yahud wa al-Nasara, mereka terpecah belah dalam kitab-kitab mereka, dalam At-Taurah, dan dalam Al-Injil mereka miliki nusakh cetakan kitab-kitab yang mereka miliki itu berbeda-beda, berpecah belah. Sehingga Khalifah bin Abdul Aziz memberi usulan yang tepat kepada Khalifah selamat untuk menyelamatkan umat ini dengan membuat satu mushaf dengan satu dialek bacaan saja, dengan satu lafaz. Karena itu akan menimbulkan perselisihan sebagaimana yang terjadi pada kaum Yahud dan Nasara. Fa'arsala Uthman, maka Uthman pun menerima usulan tersebut. Fa'arsala Uthman ila Hafsah. Dan tentunya ini, Uthman bin Affan kemudian setelah itu, beliau memanggil, mengumpulkan beberapa sahabat. Orang-orang yang sudah tua dari kalangan para sahabat, para senior sahabat radhiyallahu anhum. Mereka melakukan musyawarah. Baru setelah itu mereka sepakat atas usulan Uthman bin Affan. Maka setelah itu Uthman bin Affan, fa'arsala Uthman ila Hafsah, mengutus utusan kepada Hafsah. Hafsah putri Umar bin Khattab. Sebagaimana kita ketahui dari pelajaran sebelumnya bahwa mushaf yang dibuat oleh Abu Bakar As-Siddiq di zaman Abu Bakar As-Siddiq yang telah dikumpulkan lembarannya di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu disimpan sampai zaman Utsman di tangan Hafsah. Jadi setelah dipegang oleh Umar bin Khattab, maka Umar mewasiatkan sebelum wafatnya agar mushaf itu disimpan oleh Hafsah dan tidak diserahkan kepada yang lainnya. Maka setelah zaman Uthman bin Affan terjadi kekhawatiran perpecahan ini, Uthman bin Affan menyuruh untuk meminta mushaf yang ada di tangan Hafsah. An arsili ilayna bil mushaf, suruh kirimkan mushaf itu kepada kami. Nansakhuha fil mushaf, dan kita akan salin mushaf itu dalam beberapa mushaf. Kita akan tulis dan kita akan salin ke dalam beberapa cetakan mushaf. Kemana rudduha ilaih, kemudian kami akan mengembalikannya kepadanya. Fa'alat, maka Hafsah pun melakukan itu. Hafsah memberikan mushaf yang ada di tangannya itu kepada Amirul Mukminin Uthman bin Affan. Maka setelah itu, ketika sampai di tangan Uthman bin Affan radhiyallahu an, amara Zaid bin Thabit, beliau merintahkan 4 orang sahabat. Zaid bin Thabit, Abdullah ibn Zubair, Sa'id bin Ibn Al-As, dan Abdurrahman ibn Al-Harith bin Hisham. Setelah dikasih mushaf, yang ini mushaf sudah di tangan Uthman, maka beliau memerintahkan 4 orang sahabat ini, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Ibn Al-As, dan Abdurrahman bin Harith, untuk menulis dan menyalin dalam beberapa mushaf. Fanasakhuha fil mushaf, dan menyalin dalam beberapa mushaf. Wa kana Zaid bin Thabit Ansariyan, dan Zaid bin Thabit itu seorang Ansari dari kaum Ansar. Wa thalatha Quraisyin, sedangkan 3 yang lainnya itu dari kaum Quraisy. Jadi 4 orang yang diberi tugas oleh Uthman bin Affan ini, yaitu Zaid, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, Abdurrahman bin Harith. Salah satu dari mereka itu adalah orang Ansar, yaitu Zaid bin Thabit. Dan yang 3 lainnya adalah orang-orang Quraisy. Faqala Uthman lirrahdi tsalatsah, maka Uthman berkata kepada 3 orang Al-Qurasyin, 3 orang Quraisy ini, "Idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Thabit fi syai'in min al-Qur'an, faktubuhu bi lisani Quraisy." Apabila kalian berselisih pendapat dengan Zaid bin Thabit dari Al-Quran ini, maka tulislah dengan bacaan lisan orang-orang Quraisy. Tulislah dengan bacaan orang-orang Quraisy, dengan bahasa Quraisy. Kenapa? Fa'innama nazala bilisanihim, dikarenakan Al-Quran itu diturunkan dengan lisan-lisan orang-orang Quraisy, yakni dengan bahasa Quraisy. Yakni tidak semuanya, kebanyakannya, keumuman dan mayoritas lafaz-lafaz Al-Quran itu diturunkan sesuai dengan bahasa orang-orang Quraisy, karena bahasa orang-orang Quraisy adalah bahasa yang terfasih. Nah, kebanyakan Al-Quran diturunkan dengan dialek bacaan orang-orang Quraisy. Maka jika terjadi perselisihan, kata Al-Quran, antara kalian dengan Zaid yang orang Ansar ini, maka tulislah dengan bahasa orang-orang Quraisy. Fa'alu hatta idza nasakhu as-suhuf fil mushahif, maka mereka pun melakukannya melakukan tugas tersebut. Hatta idza nasakhu as-suhuf fil mashahif, sampailah mereka selesai menyalin mushaf itu dengan ke dalam beberapa mushaf. Ke dalam beberapa mushaf disebutkan dalam riwayat lain bahwa disalin dalam 7 mushaf, disalin dalam 7 mushaf. Satu mushaf dikirim ke Makkah, satu lagi dikirim ke Yaman, satu lagi dikirim ke Kufah, satu lagi dikirim ke Mesir, satu lagi dikirim ke Bahrain, dan satu lagi disimpan atau ditaruh di Madinah. Jadi disalin dengan 7 salinan mushaf. Satu dikirim ke Makkah, disebarkan di penjuru bumi. Di Makkah, di Yaman, di Kufah, di Mesir, di Bahrain, dan satu lagi di Madinah. Karena itu negara-negara yang sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin, sehingga Umar bin Affan radhiyallahu an memerintahkan untuk dikirim ke negara-negara tersebut. Hatta idza nasakhu as-suhuf fil mashahif, ketika telah selesai penyalinan mushaf di dalam beberapa mushaf, radda Utsman as-suhuf ila Hafsah, maka Utsman bin Affan radhiyallahu an mengembalikan, memerintahkan untuk dikembalikan mushaf yang asli itu kepada Hafsah radhiyallahu anha. Falau arsala ila kulli ufuqin bi mushafin mimma nasakhu. Kemudian beliau radhiyallahu anhu mengirimkan mushaf-mushaf yang sudah ditulis, yang sudah disaring ini, untuk dikirim ila kulli ufuq, ke penjuru bumi, dengan mushaf-mushaf yang sudah mereka saring itu. Wa amara bima siwahu minal qur'ani fi kulli sahifatin aw mushafin an yuhraq. Kemudian beliau radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, memerintahkan agar membakar selain naskah mushaf yang telah dibuat oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi beliau setelah selesai melakukan tugas itu, maka beliau mengirimkan ke berbagai penjuru bumi. Kemudian setelah itu beliau memerintahkan agar mushaf-mushaf itu, mushaf-mushaf yang berbeda-beda penulisan lafaz dan dialek bacaannya itu, untuk dikumpulkan dan dibakar. Demikianlah cara untuk memusnahkan lembaran-lembaran yang terdapat padanya ayat-ayat Al-Quran, yang terdapat padanya atau kitab-kitab ahlul ilm yang di dalam tertulis ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka di antara cara memusnahkannya bukan dibuang, tapi dibakar. Ada juga beberapa cara yang lain. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa beliau juga memerintahkan untuk sebagainya dikubur, ditanam. Jadi ada beberapa cara dalam memusnahkan lembaran yang tertulis sebenarnya ayat Al-Quran atau ucapan-ucapan para ulama, kitab-kitab hadis, kitab-kitab yang dimuliakan itu. Cara memusnahkannya yang pertama bisa dikubur atau ditanam. Ditanam di suatu tempat yang jauh dari pijakan kaki manusia. Yang kedua, dibakar. Dan yang ketiga, dihapus, dilunturkan, dihilangkan huruf-huruf tulisannya. Tintanya itu dihilangkan, dengan itu sudah tidak terlihat lagi. Itu 3 cara untuk memusnahkan ayat-ayat Al-Quran atau kitab-kitab yang memiliki kehormatan padanya, terdapat padanya al-ilm, hadis Rasulullah SAW, dan tulisan-tulisan para ulama. Qala wa qad fa'ala Utsman radhiyallahu anhu hadza ba'da an istashara as-sahabah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melakukan perbuatan ini, yaitu mengumpulkan mushaf dan membakarnya. Kemudian beliau menjadikan mushaf itu dengan satu mushaf, satu naskah saja. Itu semua beliau lakukan setelah an istashara as-sahabah, setelah beliau minta arahan sahabat-sahabat lain radhiyallahu anhum. Lima rawa Ibnu Abi Dawud an Aliin radhiyallahu an, berdasarkan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, annahu qala, beliau berkata, wallahi ma fa'ala alladhi fa'ala fil mashahif illa an mala'in minna, demi Allah, kata Ali bin Abi Thalib, khalifah Amirul Mukminin setelah Utsman bin Affan, beliau mengatakan, demi Allah, tidaklah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dalam mushaf yang ada itu illa an mala'in minna, kecuali setelah beliau meminta pendapat kami, setelah beliau meminta pendapat dan musyawarah bersama kami. Yani sudah disepakati oleh para sahabat yang terkemuka, para sahabat yang berilmu radhiyallahu anhum. Qala, yani Ali bin Abi Thalib berkata, yani Utsman bin Affan, Utsman bin Affan berkata, qala, ara an najma an-nas ala mushafin wahidin. Jadi Utsman bin Affan mengumpulkan para sahabat, mengajak musyawarah mereka dan mengatakan, ara an najma an-nas ala mushafin wahid. Aku berpendapat, bagaimana mushaf ini harus dijadikan, dikumpulkan dalam satu mushaf, sehingga manusia itu terkumpul, kompak, sepakat dalam satu mushaf saja, satu naskah mushaf saja. Fala takunu furqah, sehingga tidak akan terjadi perpecahan, walakhtilaf, dan perbedaan antara mereka. Fakulna, maka kami pun, para sahabat, yakni kami, fakulna, fani'ma ma ra'aita. Alangkah, kami pun merespon pendapat Ali Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kami mengatakan kepadanya, alangkah baiknya pendapatmu ini. Fani'ma ma ra'aita. Demikian yang dimulikkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang peristiwa pengumpulan mushaf di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Faqala Mus'ab bin Sa'ad, dan juga dalam riwayat yang lain dari hadis Mus'ab bin Sa'ad diriwayatkan Ibnu Abi Dawud, beliau berkata, adraktun nas mutawafirina, seorang tabi, beliau berkata, adraktun nas mutawafirina, adraktun nas mutawafirini, mutawafirina, aku mendapati banyak manusia menyaksikan, hina harraqa Utsmanu al-masahifah, di saat Utsman bin Affan membakar mushaf-mushaf yang ada. Fa'ajabahum dzalik, maka mereka senang dan gembira atas perbuatan yang dilakukan Utsman bin Affan ini. Di Mus'ab bin Sa'ad mengatakan, aku mendapati para sahabat, banyak dari kalangan sahabat, semuanya hampir mutawafirin, mereka banyak, jumlah yang banyak, mereka menyaksikan pembakaran Utsman bin Affan atas mushaf-mushaf yang berbeda-beda ini. Maka mereka pun senang, a'jabahum, mereka heran, maksudnya heran di sini, gembira, menganggap itu hal yang baik. Awqala, atau beliau mengatakan, lam yungkir dzalika minhum ahadun. Tidak ada salah seorang pun dari mereka yang mengingkari perbuatan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nah, tidak ada yang mengingkari hal ini. Tapi di sana ada sebagian kecil yang mengingkari dari perbuatan Utsman bin Affan, yaitu, tapi pendapat mereka atau ucapan mereka tidak teranggap, yaitu jumlah yang sedikit dari orang-orang Khawarij yang mereka keluar memberontak Utsman bin Affan, tetapi tidak teranggap pendapat mereka. Ini orang-orang Khawarij, mereka mengingkari apa yang dibuat oleh Utsman bin Affan. Tapi hal itu tidak pengaruh. Para sahabat semua sepakat atas perbuatan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa huwa min hasanati amiril mu'minin Utsman radhiyallahu anhu. Ini merupakan salah satu dari kebaikan-kebaikan yang ada pada Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu an, allati wafaqahu al-muslimun 'alayha, disepakati oleh kaum muslimin atas perbuatan itu. Wa kanat mukammilatan li jam'i khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr radhiyallahu an. Dan pengumpulan mushaf yang ada di zaman Utsman ini merupakan mukammilah, penyempurna, li jam'i khalifah, dari apa yang telah dikumpulkan khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi pengumpulan mushaf yang ada di zaman Utsman ini merupakan penyempurna dari apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian beliau akan menyebutkan perbedaan pengumpulan yang ada di zaman Abu Bakar dan perbedaan pengumpulan yang ada di zaman Utsman. Wal farqu baina jam'ihi wa jam'i Abi Bakr, perbedaan antara pengumpulan di zaman Abu Bakar dan zaman Utsman adalah, annal gharada min jam'ihi fi ahdi Abi Bakr radhiyallahu anhu, bahwa tujuan al-gharad, yakni tujuan pengumpulan di zaman Abu Bakar itu, taqidul Qur'ani kullihi majmu'an fi mushafin wahid. Tujuannya adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an seluruhnya dikumpulkan dalam satu mushaf, sehingga tidak hilang ayat-ayat tersebut, tidak tercecer atau hilang. Hatta la yadhi'a minhu syai'un, sehingga tidak hilang satu ayat atau bagian dari Al-Qur'an ini. Jadi apa tujuan dikumpulkan mushaf di zaman Abu Bakar adalah Jawabannya adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran supaya terkumpul dalam satu buku, yakni satu mushaf. Ini tujuan di zaman Abu Bakar. Duna an yahmilan nas 'ala al-ijtima' 'ala mushafin wahid. Tetapi tidak ada pengharusan mengajak manusia untuk berkumpul hanya dengan satu mushaf saja. Berkumpul dalam satu mushaf saja. Tidak. Tadi tujuannya untuk menjaga ayat-ayat Al-Quran supaya terkumpul ini. Fadzalika, hal itu dikarenakan lam yadhhar athar liikhtilafi qira'atihim. Disebabkan belum terlihatnya pengaruh ikhtilaf perselisihan qira'atihim, cara bacaan mereka. Belum terlihat perselisihan yang akan timbul disebabkan berbedanya lafaz-lafaz bacaan mereka. Dialek bahasa setiap masing-masing daerah. Yad'u ila hamlihim 'ala al-ijtima', belum nampak itu yang mana itu mengharuskan mereka untuk berkumpul pada satu mushaf, 'ala al-ijtima', ya 'ala mushafin wahidin. Lam yadhhar athar al-ikhtilaf qira'atihim yad'uhum ila hamlihim 'ala al-ijtima', ya 'ala mushafin wahid. Ini belum terlihat pengaruh perselisihan cara pembacaan Al-Qur'an itu yang mana itu mengharuskan untuk berkumpulnya mereka dalam satu mushaf. Sehingga belum ada sebab yang mengharuskan mereka untuk berkumpul dalam satu mushaf, sehingga tidak perlu dilakukan pengumpulan mushaf atau pengumpulan manusia agar mushafnya satu sama. Tidak, tapi masih berbeda-beda bacaan para sahabat dan mushaf-mushaf para sahabat berbeda-beda. Lafadznya yang mereka tulis itu berbeda-beda. Dan itu juga diturunkan kepada Nabi SAW dengan bahasa itu. Jadi tidak semua bahasa bebas dengan bahasa yang mereka ingin. Tidak. Itu semua juga tauqifi. Jadi cara bacaan itu juga tauqifi. Rasul menyampaikan wahyu ayat Al-Quran kepada misalnya daerah Quraisy dengan bahasa Quraisy, kemudian daerah yang lain dengan bahasa mereka. Jadi harus tauqifi juga. Tidak boleh ini maknanya sama dengan bahasa ini dirubah. Tidak. Bukan demikian. Sehingga semua itu tauqif, tetap perkaranya adalah tauqif. Harus bersandar dengan wahyu. Tapi kemudian qala wa ammal gharaib. Jadi itu tujuan di zaman Abu Bakar Siddiq, pengumpulannya adalah untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an agar tidak tercecer dan hilang. Wa ammal gharadu min jam'ihi fi 'ahdi Utsman. Adapun tujuan dikumpulkannya mushaf Al-Qur'an di zaman Utsman adalah fa huwa taqyidul Qur'ani kullihi majmu'an fi mushafin wahidin. Tujuannya adalah mengikat Al-Quran dalam satu dialek bacaan. Mengikat Al-Quran dalam satu dialek bacaan. Satu kira'ah saja. Satu lafad. Satu lahjah saja. Dikumpulkan di mushafin wahid. Semua itu digabung dalam mushaf yang satu. Satu cetakan, satu naskah. Yahmilun nas 'ala al-ijtima'i 'alaih. Dan beliau radhiyallahu anhu mengajak, membawa manusia ini untuk sepakat berkumpul atas satu naskah mushaf ini. Satu bahasa mushaf ini. Liduhuri. Kenapa? Apa sebabnya? Liduhuri al-athar. Dikarenakan sudah mulai tampak athar, pengaruh, bibit-bibit al-mukhif yang dikhawatirkan dari al-ikhtilaf, perpecahan al-qira'at. Dari perpecahan cara bacaan mereka. Sudah mulai tampak bibit-bibit perselisihan itu sudah terlihat jelas. Semua sudah mulai saling menyalahkan satu yang dengan yang lainnya. Ini membaca dan bacaannya seperti ini. Ini lagi membaca dengan bacaan yang berbeda. Ini akan terjadi perbedaan yang mengkhawatirkan bagi kaum muslimin secara keumuman. Qala wa qad dhaharat nataiju hadhiha. Naam. Jadi ini perbedaan antara pengumpulan di zaman Abu Bakar dan di zaman Utsman. Jadi apa tujuan di zaman Abu Bakar? Tujuannya adalah untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran supaya tidak hilang. Semua sudah terkumpul tersimpan dalam satu mushaf. Adapun cara membacanya itu berbeda-beda, masih tidak dikumpulkan dalam satu mushaf saja. Jadi semua bisa membaca dengan bacaannya masing-masing yang sudah diturunkan sebagaimana diturunkan kepada Rasul alaihissalatu wassalam dengan bahasa-bahasa mereka. Adapun di zaman Utsman, maka tujuannya adalah menjadikan mushaf itu satu lafaz, satu lahjah, yaitu lahjah Quraisy, lahjah dialeknya bacaan orang-orang Quraisy. Waqad dhaharat nataiju hadzal jam'. Dan beliau akan menyebutkan di sini Syekh Al-Utsaimin telah nampak nataij hasil positif, nilai positif hadzal jam' dalam pengumpulan ini, dalam pengumpulan Utsman bin Affan telah nampak hasil yang betul-betul sangat bagus. Haitsu hasalat bihi al-maslaha al-'uzma, di mana tercapai maslahat yang agung lil muslimin, untuk kaum muslimin, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Min ijtima'il ummah, berupa berkumpulnya kesepakatan ummah, wa ittifaqal kalimah, dan bersatunya kalimat kaum muslimin, wa hululil ulfah, dan membuahkan al-ulfah, kecintaan satu dengan yang lainnya. Wa dafa'at bihi mafsadah kubra min tafarruqil ummah, demikian juga halnya menolak, dafa'at yakni menolak mafsadah yang besar pula yang akan terjadi. Min tafarruqil ummah, berupa perpecahan umat, wa ikhtilaf al-kalimah, dan perbedaan kalimah kaum muslimin, wa fushu' wa fashwil baghdha'i wal adawah, dan luasnya al-baghdha', merbaknya permusuhan dan kebencian di tengah-tengah mereka. Nah, ini hasil positifnya, nilai positifnya adalah tercapai maslahat yang sangat besar, yaitu berkumpulnya umat dan bersatunya mereka, dan sepakat mereka dalam Al-Qur'an ini dengan lafaznya. Berbeda jika tidak dilakukan, hal itu akan menimbulkan mafsadah yang sangat besar, berpecah belah, dan akan terjadi perbedaan, dan akan terjadi permusuhan di tengah-tengah mereka dalam kitab Al-Quran ini. Qala wa qad baqiya ala ma kana alaih, dan mushaf ini sampai sekarang itu seperti itu. Sampai sekarang tetap seperti apa yang ditulis di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hatta al-ana, sampai sekarang. Muttafiqan alaihi bainal muslimin, yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin. Mutawatiran bainahum, diriwayatkan secara tawatur di tengah-tengah mereka. Yatalaqqahu as-saghiru 'anil kabir, demikian juga diterima, dipelajari oleh anak kecil dari yang besar. Ini semua mempelajarinya. Lam ta'bas bihi aidil mufsidin, tidak bisa Al-Qur'an ini disebabkan sudah dikumpulkan dengan satu mushaf ini, tidak bisa dipermainkan oleh tangan-tangannya para perusak, para orang mufsid. Walam tatmisuhu ahwa'uz-za'iqin, demikian pula tidak bisa dirubah, dihapus oleh hawa nafsunya orang-orang yang menyimpang. Nah, sehingga Al-Quran sampai sekarang mushaf itu tidak bisa dirusak dan dipermainkan oleh orang-orang jahat, orang-orang yang akan merusak Al-Quran, tidak bisa, dikarenakan sudah disepakati oleh kaum muslimin dengan apa yang dikumpulkan oleh Utsman bin Affan ini, sehingga orang-orang yang perusak itu tidak bisa merubah hawa nafsu mereka, juga tidak akan bisa mengotak-atik Al-Quran ini. Maka barang siapa yang menyangka atau mengaku bahwa Al-Quran sudah dirubah atau sudah dihapus bagiannya, ditambah atau dikurangi, maka dia kafir, maka dia telah keluar dari agama Islam. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin, maka segala puji milik Allah, Rabb langit dan bumi, dan Rabb al-alamin, Rabb semesta alam. Demikianlah mukaddimah dari yang beliau sebutkan dalam kitab Usul fit Tafsir, pembahasan terkait Al-Quran. Kemudian setelah itu beliau akan masuk pada pembahasan tafsir dan definisi tafsir dan masalah-masalah terkait tafsir. Jadi yang selama ini kita baca ini terkait masih mukaddimah terkait Al-Quran, Al-Quranul Karim, dan permasalahan-permasalahannya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu jami' bima yuhibbu wa yardha.